بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، ثم الحمد لله. Allah memperjumpakan kita sekalian dalam sebuah kajian Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Bab yang ke-48 ya, Riwayatul Zalim, riwayat-riwayat tentang kezaliman. Silakan, pada. Bab aniaya. Abu Husain Ahmad bin Hamdan menuturkan dari Hasan bin Ali At-Tusi, dari Hisham, dari Abu Muawiyah, dari Yazid bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna Allah ta'ala yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada orang yang berbuat aniaya. Apabila ia tertangkap, maka tidak akan bisa lepas. Maksudnya, ia tidak akan selamat. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, dan begitulah siksaan Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat aniaya. Sesungguhnya siksaannya itu sangat pedih lagi keras. Al-Khalil bin Ahmad. Di situ dulu. Ya, itu surat Hud, surat 11 ayat 102. Surat Hud ayat 102. Ada tulisannya, kalau yang buku baru itu ada tulisannya hadis itu ya. Al-hadis. Ini mutafakun alaih. Ya, Al-Bukhari nomor hadisnya 4686. 4686, Muslim 2583. Oh, Allah menangguhkan orang yang berbuat zalim. Telah nanti apabila Allah menghukumnya, maka orang itu tidak bisa luput. Artinya dia pasti akan menerima hukuman itu. Ya. Lalu hadis selanjutnya Al-Khalil tadi. Di situ juga ada tulisan langsung Al-Hadis yang kedua. Ada itu. Silakan. Al-Khalil bin Ahmad menuturkan dari Khuzaimah, dari Ali bin Ahmad, dari Ismail, dari Ya'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflisu? Qalu lahul muflisu man la dirham lahu wala dinara, wala dinara, wala mata'a." Qala, "Fa'inal muflisa min ummati alladhi ya'ti yawma qiyamati fi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa ya'ti qad shatama hadha wa qadha hadha wa qadha hadha wa akala." Anda ngambil anunya yang bagian bawah ya, atasnya ya, atasnya kan belum juga Khalil kan. Iya kan? Khalil ya? Dari Khalil. Al-Khalil bin Ahmad menuturkan dari Ibnu Mani, dari Ali bin Al-Ju, dari Ibnu Abi Zib, dari Al-Makbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bahwa beliau bersabda, "Man kanat li akhihi indahu matlamatun min aradat min aradin au malin fal yatahal lalhul yawmal qabla ayyukhoda minhu yawma la dinaro wala dirhama fa inkana lahu amalun salihun akhidha minhu liqadri amali matlamatihi wa illam yakul lahu amalun ukhidha min sayyiatihi fahumilat alai." Yang artinya, barang siapa berbuat aniaya kepada saudaranya, baik dalam masalah kehormatan atau harta, maka hendaknya ia minta halalnya sekarang, sebelum ia dituntut pada hari yang tidak ada dinar atau dirham. Sehingga jika ia mempunyai amal kebaikan, maka kebaikannya itu sesuai dengan kadar penganiayaannya. Sedangkan jika ia tidak mempunyai amal baik, maka kejahatan saudaranya itu diambil dan dibebankan kepadanya. Ya, itu dipotong sampai di situ. Padahal itu ada tambahannya, sumalil kofina. Lalu kemudian dia dilemparkan ke neraka. Ini orang yang muflis. Ya, disebutnya orang muflis. Al-Bukhari nomor hadisnya 2449. Lalu 6534. Ahmad 2-435 dan 2-506. Jadi kalau begitu hadis ini sahih ya. Jadi sesiapa saja, mohon maaf ini, yang pernah mencemarkan nama sesama muslim, sesama manusia, ataupun dia mengambil harta, mau ngambil hartanya orang kafir kayak ya, tetap nanti akan dimintai. Kalau tidak ya, maka segeralah Anda dan saya minta maaf, minta dihalalkan. Yang dulu ada kesalahan-kesalahan, minta dihalalkan. Karena nanti dinar dan dirham tidak berlaku di sana. Ini namanya muflis. Lalu silakan Al-Khalil dari Abu Faqih ya. Al-Faqih. Al-Khalil bin Ahmad menuturkan dari Khuzaimah, dari Ali bin Ahmad, dari Ismail, dari Ya'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflisu? Qalu lahul muflisu man la dirhama lahu wala dinara wala mata'a. Qala fa innal muflisa min ummati alladhi ya'ti yawma qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yuqbal hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum wa burihat alayhi thumma buriha finnar. Yang artinya, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham, dinar, dan harta benda. Beliau bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa sholat, zakat, dan puasanya, serta membawa tindakannya mencaci maki ini, menuduh itu, makan harta ini, menumpahkan darah itu, dan memukul ini. Lantas, kebaikannya diambil untuk membayar yang ini, dan orang yang dianiaya itu diambilkan dari amal kebaikannya yang lain. Apabila amal kebaikannya telah habis, padahal penganiayaannya itu belum terbayar semuanya, maka dosa-dosa orang yang dianiaya itu diambil dan dibebankan kepadanya, yang akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Iya. Ahmad 2/303 334 371 Muslim 2581. Kalau begitu sah ya, 2581 Muslim ya. Jadi ini orang yang muflis ya, jadi orang yang bangkrut. Muflis, bangkrut. Lalu kemudian dari Anas bin Malik ketemu ya. Yang lainnya itu mauquf itu hadisnya. Ya, rata-rata ini mauquf. Lihat itu Ibnu Mas'ud ini. Silakan Ibnu Mas'ud ketemu ya. Iya, dari Ibnu Mas'ud. Udah. Kalau enggak gitu langsung dari Anas saja bin Malik. Rasulullah bersabda itu ya. Humaid meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada seseorang dengan tiga hal. Beliau bersabda, Akthir dzikrul mauti yushghiluka amma siwahu wa alaika bisyukri fa innahu ziyadatun fil ni'mati wa alaika bidu'ai fa innaka la tadri mata yustajabu laka wa anhaka an salatatin la tanqud ahdan wa la tu'il ala naqdihi wa iyyaka wal baghya fa inna man bagha alayhi fa yansurannahu Allahu wa iyyaka wal makra fa innahu la yahiqu makru as-sayyi'u illa bi ahli. Yang artinya, perbanyaklah kamu mengingat mati sehingga melalaikan kamu dari yang lainnya. Hendaknya kamu selalu bersyukur karena bersyukur itu dapat menambah nikmat. Dan hendaknya kamu selalu berdoa dan sesungguhnya kamu tidak tahu kapan doamu itu dikabulkan. Dan aku melarang kamu dari tiga hal, yaitu jangan mengingkari janji dan jangan bermaksud untuk mengingkarinya. jauhilah perbuatan aniaya, karena sesungguhnya orang yang dianiaya itu akan ditolong oleh Allah. Dan jauhilah tipu daya, karena sesungguhnya tipu daya itu hanya akan menimpa orang yang melakukannya. Itu pada bagian akhir itu ya? Iya. Oh, terlalu jauh mah. Enggak. Dari Anas bin Malik dan pertama dari Ibnu Mas'ud ketemu ya, dari Ibnu Mas'ud, lalu dari Umar berkata kepada Al-Ahnaf bin Qais, ya, siapa manusia yang paling bodoh? Al-Ahnaf berkata, orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya. Ketemu? Ya, terus kemudian dari Anas bin Malik. Ya. Setelah Umar bin Al-Khattab, Anas bin Malik. Al-Ahnaf. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Sebelum Ali bin Abi Thalib. Ada dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda. Nah, itu Pak. Nah, syukran jazir. Nah, ini Umar berkata, nah ini. Ali bin Abi Thalib tidak pernah berbuat baik. Gue langsung lompat ini. Ya. Ini langsung lompat ini. Oh, ya. Langsung lompat ini. Tidak apa-apa. Langsung dari Ali bin Abi Thalib. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada fusilat 48 ya. 46 ya. Ya, fusilatnya setelah itu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak satu darnik, iya, ada, ketemu, bawahnya itu. Ini, Fushilat 46, lalu kemudian, ya ini dia berbuat baik, Al-Faqih menuturkan. Iya, dari Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya ia berkata, saya tidak pernah berbuat baik atau jahat kepada orang lain, karena Allah Taala berfirman, man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal solih, maka pahala untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Quran Surah Fusilat ayat 46. Maksudnya, jika saya berbuat baik kepada seseorang, maka sebenarnya kebaikan itu untuk saya sendiri. Dan jika saya berbuat jahat kepada seseorang, maka sebenarnya kejahatan itu untuk saya sendiri. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadl dengan sanad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ada seseorang sahabat Muhajirin mempunyai keperluan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin bertemu dengan beliau sendirian agar bisa leluasa mengungkapkan permasalahannya. Sementara waktu itu beliau berada di Batok sedang mengatur pasukan. Beliau biasa mengontrol pasukan di waktu malam sampai menjelang waktu subuh untuk selanjutnya mengerjakan sholat subuh. Akan tetapi pada malam itu beliau tertahan sampai pagi. Ketika beliau baru saja naik kendaraan, tiba-tiba orang muhajirin itu datang dan memegang tali kendali unta beliau. Seraya berkata, wahai Rasulullah, saya ada perlu denganmu. Beliau khawatir sholatnya akan terlambat. Maka beliau memecut orang itu, lalu beliau meninggalkannya, lantas mengerjakan sholat subuh. Setelah selesai sholat, beliau menghadap kepada jamaah, seraya bersabda, Apabila ia berada di tengah-tengah jamaah, maka hendaklah ia berdiri. Orang muhajirin itu berkata, saya berlindung kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Beliau bersabda, kesinilah kamu. Setelah ia mendekat, beliau duduk di depannya dan memberikan pecut kepadanya. Lantas bersabda, pecutlah aku sebagaimana aku memecutmu tadi. Ia berkata, saya tidak akan memecut Rasulullah. Beliau bersabda, tidak apa-apa, pecutlah aku. Ia menjawab, saya tidak akan memecut Rasulullah. Beliau bersabda, tidak, kamu harus memecut aku atau memaafkan aku. Ia lalu membuang pecut itu dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah memaafkan engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wa la yadhlimu ahadun minkum mu'minan illa intaqamallahu minhu yaumal qiyamah. Yang artinya, wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan tidaklah seseorang di antara kamu menganiaya orang yang beriman, melainkan Allah akan membalasnya nanti pada hari kiamat. Iya. Saya sampai sekarang belum jumpa sanadnya. Hadis ini belum jumpa sanadnya. Jadi saya tidak berani mengatakan sahih atau dhaifnya. Tetapi ada syahid yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, nomor hadisnya 72. Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Akan tetapi di dalam Sunan Ad-Darimi ini sanadnya ada yang tidak kami ketahui, majhul sebutannya. Jadi kami masih belum bisa mengatakan ini sahih atau tidaknya. Yang senada dengan ini ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada. Ya, siapa yang pernah kami zalimi, ya, maka hendaknya lah ia mengajukan tuntut balas kepadaku sebelum aku sampaikan. Kemudian Rasul dirangkul, itu ya ada, ya. Tetapi yang seperti ini kami masih belum jumpa. Ya, perlu diketahui itu penulis dari yang Al-Amani, Pustaka Amani ini dibolak-balik tulisannya, ya, karena mungkin orang yang ketika menerjemahkannya tidak urut-runtut. Ya, tidak urut-runtut, sehingga ada beberapa hadis yang terlewatkan atau tertukar dari tempat yang lain. Yang runtut itu yang baru, sudah saya cek itu yang baru. Hanya saja, yaitu tadi dia dipersingkat. Ya, ya, dipersingkat, tidak ada bahasa Arabnya. Ya, lalu kemudian Rasulullah bersabda, ya itu situ ya. Ya, silakan Rasulullah SAW bersabda. Beliau juga bersabda, innal madlum mina humul muflihuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang dianiaya itu adalah orang-orang yang beruntung pada hari kiamat. Iya. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya. Ya, ini ada di dalam Dhaif al-Jami, nomor hadisnya 1784. Ada kambing yang ditanduk. Ada situ. Hadis kambing atasnya. Ketemu. Enggak ada. Kambing yang ditanduk setelah Anda tadi baca yang tidaklah seorang dari kalian menzalimi seorang mukmin kecuali Allah akan menghukumnya. Enggak ada ya. Enggak ada ya. Teruskan. Lalu kemudian apa? Sufyan Ats-Tsauri. Anda ketemu tentang Humaid. Ketemu Humaid dari Anas bin Malik. Rasulullah yang tadi Anda baca mewasiatkan tiga hal ya. Ya, silakan. Ya, silakan tadi. Dari Anas itu tadi. Humaid meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang dengan tiga hal. Beliau bersabda, "Aktsir Aktif zikral mauti yushhiduka an ma siwahu wa alaika bisyukri fa innahu ziyadatun fin ni'mati wa alaika bidu'ai fa innaka la tadri mata yustajabu laka wa anhaka an thalatha la tanqud ahdan wa la tu'in ala naqdihi wa iyyaka wal baqiya fa inna man baghwa alayhi la yansurannahu Allah wa iyyaka wal makra fa innahu la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Yang artinya, perbanyaklah kamu mengingat mati sehingga melalaikan kamu dari yang lainnya. Hendaknya kamu selalu bersyukur, karena bersyukur itu dapat menambah nikmat. Dan hendaknya kamu selalu berdoa, dan sesungguhnya kamu tidak tahu kapan doamu itu dikabulkan. Dan aku melarang kamu dari tiga hal, yaitu jangan mengingkari janji, dan jangan bermaksud untuk mengingkarinya. Jauhilah perbuatan aniaya, karena sesungguhnya orang yang dianiaya itu akan ditolong oleh Allah. Dan jauhilah tipu daya, karena sesungguhnya tipu daya itu hanya akan menimpa orang yang melakukannya. Ini saya temukan di Rawahul Ibnu Abi Dunya di dalam kitab beliau Zikrul Maut. Tetapi setelah saya teliti, ini ada di Do'if Al-Jami. Nomor hadisnya 1099. Do'if Al-Jami. Ya, ini Rawahul Ibnu Abi Dunya dalam Zikrul Maut. Perlu diketahui untuk Ibnu Abi Dunya, Zikrul Maut, ya, berzikir mengingat kematian itu hampir sama dengan karya Al-Qurtubi, At-Tadhkirah. Hanya saja At-Tadhkirah banyak memuat hadis-hadis yang sahih, sedikit sekali hadis yang dhaif. Tetapi di dalam Ibnu Abi Dunya, di dalam Zikrul Maut, ini banyak sekali yang masih bercampur. Ya, belum kami tahrij dengan betul. Jadi ada beberapa yang harus kami teliti, ya, di dalamnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sang penyeru di bawahnya Arsyid, wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Umar, cukuplah. Ya, ada. Iya. Setelah dari Umar, wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, terakhir dilihat. Iya, silakan. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yunadi munadim min tahtil arsy yaumal qiyamati ya ummata Muhammad ma kana li qibalakum faqad wahabtuhu lakum wa baqiyatis tabi'atu fatawahabuha wa dukhulul jannata birahmati. Yang artinya, nanti pada hari kiamat ada seruan dari bawah arsy yang menyerukan, wahai umat Muhammad, dosa yang kamu lakukan langsung terhadap aku, maka aku telah memberikan maaf kepadamu, dan sisa-sisa dari tuntutan-tuntutan yang ada di antara kamu, hendaknya kamu saling memaafkan, serta masuklah kamu ke dalam surga berkat rahmatku. Ya, itu di yang kami temui adalah di dalam At-Turur Mansur juz 1 halamannya 368. Ya. At-Turur Mansur. At-Turur Mansur. Ya. Atau di dalam Al-Kaba'ir nomor hadisnya 176. Al-Kabair. Jadi Rasulullah SAW memaafkan dosa yang pernah dilakukan umatnya atas dirinya. di mana yang menjadi tanggungannya saja, tetapi yang tidak tidak. Ya, contoh yang orang salah di dalam membaca sholawat untuknya atau berlebihan maka tidak masuk kategori itu. Ya, jadi seperti umatnya yang berzina, umatnya masih dapat rahmat, dapat syafaat. Tetapi spesial orang yang melebih-lebihkan akan beliau, tidak. Itu spesial ya. Kenapa? Dalilnya ada di dalam surat 24, ayatnya 63, bagian terakhir. Maka hendaknya lah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, ya, takut. Nah, karena dia akan mendapatkan azab yang pedih. Itu. Ya. Berdasarkan hadis ini, ada beberapa hadis yang tidak disebutkan atau dilompati oleh penulis hadis ini. Di antaranya adalah hadis mengenai tolonglah saudaramu yang dizalimi, ya, yang baik yang zalim maupun yang dizalimi. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, aku bisa menolong yang bila dia dizalimi. Namun aku tidak bisa menolong bagi mereka yang zalim, malah yang berbuat zalim. Ya, lalu bagaimana aku bisa mencegah yang zalim ini, ya Rasul? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau mencegah dari kezalimannya, engkau menasehatinya dari ia berbuat zalim, maka itulah pertolongan bagimu. Itu ada di dalam Rawahul Bukhari, nomor hadisnya 2443. Lalu 6900 sampai 2444. Lalu 6952. At-Tirmidzi 2255. Hadis ini sahih. Jadi itu yang hilang, ya. Ada lagi yang batil, bahkan yang batil alhamdulillahnya di situ enggak ada. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La rattu dani min haramin afdalu 'inda Allahi min 70 hajjatan mabrurah." Sungguh menolak satu dani seperenam dirham dari yang haram. Jadi dari mengambil yang seperenam dirham adalah lebih utama dari Allah, ya, di sisi Allah daripada 70 kali haji mabrur. Hadis ini batil. Ini Ibnu Adi di dalam Al-Kamil. Ya, dari hadis Ibnu Umar ini. Ini batil ini. Karena ada di dalamnya Ishaq bin Wahab At-Tahramusi, ya, pendusta ini. Masa nolak begitu bisa melebihi 70 kali haji mabrur, ya. Nah, ini enggak ada ini. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari di mana Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis yang campuran. Jadi ada di dalam Tanbihul Ghafil ini hadis-hadis campuran. Yang dicomot, ya, comot sana, comot sini. Karena tidak salah Abu Al-Faqih, Abu Lail As-Samarqandi tidak, tetapi dari masayihnya, dari gurunya dia mendapatkannya. Gitu ya, langsung ditulisnya sama dia. Ya. Sanad hadis ini dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal'unun man sala biwajhillahi ta'ala." Terlaknat orang yang meminta atas nama Allah Ta'ala. Lalu terlaknat orang yang diminta. Tadi meminta, lalu kemudian terlaknat orang yang diminta atas nama Allah Ta'ala tetapi tidak memberi kepada pemintanya. Ini kalau ada orang yang meminta atas nama Allah, maka berikan. Walaupun tidak sampai apa yang dia penuhi semua, berikan. Walaupun sedikit. Nah, selama dia tidak meminta yang kecil, selama dia tidak meminta yang kecil. Hadis ini hasan di dalam Ibnu Asakir, ya, di As-Sahihah nomor hadisnya 2290. Lalu bercampur ikhtilat dengan hadis dari At-Tirmizi. Terlaknat orang yang membahayakan saudaranya yang muslim atau apa yang dibencinya. At-Tirmizi nomor hadisnya 1941. Maka hadis ini dhaif, ada di dalam Ad-Dhaifah nomor hadisnya 1903. Jadi campur baur ya. Campur baur. Kemudian tambahannya, terlaknat orang yang berdusta, terlaknat harta yang tidak dizakati setiap tahun. Itu tidak ada campur, tambahan-tambahan saja. Jadi saya masih belum lihat. Ya, belum lihat. Jadi haram buat kita untuk melakukan kezaliman-kezaliman. Bahwa setiap yang zalim itu akan dibalas. Ya, dibalas. Ada yang salah adalah kawan-kawan kita mengenai definisi dari mujahir. Ya, mujahir. Bukan muhajir loh ya. Mujahir. Ya. Orang-orang mengatakan bahwa mujahir itu adalah orang yang berbuat dosa lalu kemudian kelak di kemudian hari dia ceritakan bahwa dia dulu pernah berbuat demikian itu adalah salah. Yang disebut mujahir, orang yang berbuat dosa, ya, adalah malamnya ia berbuat dosa, pagi dia cerita kepada kawannya. Itu mujahir. Ya. Pagi dia berbuat dosa sudah ditutupi oleh Allah, tidak ada yang tahu. Lalu kemudian dia cerita kepada kawannya. Sama dengan mujahir ini diantaranya penzina. Penzina yang halal. Ya, jadi dia habis jima dengan istrinya. Lalu kemudian besoknya dia cerita kepada kawannya kalau semalam dia telah jima dengan istrinya. Maka cerita yang demikian ini dia sudah dihukumi sebagai penzina. Ya, ini mujahir. Kenapa? Tidak perlu ceritakan. Tutupi yang demikian itu. Ya, saya sampai 3 kali. Mau 3 kali, tidak boleh. Ya, jadi berdosa. Jadi, kalau kepada apa, dokter atau konsultan apa yang tentunya kayak gitu, tetap tidak diperkenankan. Iya. Dengar kisah Zulaikha, ya kan? Zulaikha dinikahi sama Yusuf. Yusuf pun kaget bahwa Zulaikha dalam keadaan masih ting-ting gitu ya. Tidak pernah cerita tentang keburukan suaminya. Tidak cerita. Kekurangan suaminya disimpan total. Saking beratnya itu. Anda boleh lihat di dalam Sahih Tarhib wa Tarhib tentang bab nikah itu. Ya, tentang bab nikah. Iya, diantaranya. Kalau kecuali, mohon maaf, kecuali kalau, mohon maaf, saya sudah periksa, ya, nah, itu baru boleh. Tetapi, ketika dia cerita, saya 1 minggu 2 kali loh dok, nggak perlu. Ini kan ada itu ya, nggak perlu. Ya, paling dokter menyarankan 1 minggu itu baiknya 2 kali, begitu saja, ya. Hanya itu saja, nggak perlu, nggak boleh tanya. Jadi kalau Anda ditanya 1 minggu berapa kali Anda, oh itu rahasia, bukan rahasia lagi, rahasia. Ya, tidak diperkenankan. Iya. Nah, mengenai aniaya ini kepada orang lain. Iya. Kemudian kami misal yang terlampau-lampau sudah banyak orang yang lupa. Aniaya begitu. Iya. Mungkin tak terhitung. Iya. Pertaubatan kami itu bagaimana? Mudah sekali. Ya. Ikuti keburukan itu dengan kebajikan. Iringi. Ya, iringi keburukan di masa lampau sekarang dengan berbuat kebajikan. Kalaulah dulu saya mengajarkan hal-hal yang salah kepada umat, gitu ya, manakiban dan yang lainnya, ziarah apa itu ke wali-wali, kemudian mohon maaf ini, ya, ketika saya menerangkan ini tentunya jamaah saya sudah bubar duluan. Karena mereka sudah senang kuburiun, misalkan begitu. Kan susah. Ya kan? Maka di dalam surat 2 ayat 159-160, maka saya harapnya bertobat, lalu membuat perbaikan, dan menjelaskan kepada manusia. Menjelaskan kepada manusia, ya kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Ya itu saja. Yang dulunya kita berbuat salah, itu sudah kita hapus. Kita tidak tengok-tengok lagi. Bahwa hanya sekedar background, bahwa dulu kita pernah melakukan. Tapi kalau tadi ada hadis yang dari bawah Arstan itu, iya. Allah mengampuni yang langsung dengan aku. Iya. Sesama kalian kan harus saling memaafkan. Iya. Maka tetap. Makanya sebutannya wal afina aninnas. Bukan meminta maaf, tetapi memaafkan orang. Jadi misalkan saya dan Anda, ya, pernah ada yang salah, lalu kemudian meminta maaf, itu bukan bagian dari dalil. Baik orang meminta maaf itu baik, tetapi orang yang memberi maaf itu jauh lebih baik. Jadi caranya bagaimana? Kalau karena Anda meminta maaf, belum tentu orang itu langsung menerima pemaafan, permintaan maaf Anda. Betul tidak? Ya sudah, tetapi legowo atau tidaknya dari hatinya tidak ada yang tahu. Allah semuanya yang tahu, rahasia hati. Anda didamaikan dua orang. Wis, terima salaman. Sudah, tidak ada apa-apa. Sudah ya, saksinya saya misalkan begitu. Tetap tidak bisa. Hati masalahnya. Maka Allah yang akan menghakimi nanti. Tetapi makanya wal afina aninas, dan menjadilah pemaaf untuk semua manusia. Maka Allah akan memberikan maaf. Irini itu. Nah, maka ingat-ingat kita kesalahan kita kepada orang lain, ya. Tetapi jangan engkau ingat-ingat kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang lain, kemudian kita minta maaf dan dia tidak memaafkan, kena. Iya, betul, kena. Bukan tidak bisa masuk, bisa. Akan tetapi, ya itulah dikurangi atau ditambahkan dosanya atau dikurangi pahala kita. Wis itu toh. Ada lagi, ada. Perasaan orang lain yang terluka, perasaan pada. Iya. Perasaan orang lain yang terluka karena ucapan kita. Iya. Dalam menyampaikan satu kebenaran. Iya. Onda. Oh, tidak. Perasaan ya, surat 4 ayat 63. Jadi kalau saya dan Anda memberikan nasihat kepada seseorang, itu memang disuruh untuk yang membekas. Perkara dia tersakiti atau tidak, tidak masalah. Tidak zalim. Karena pada intinya menasihati orang itu menasihati diri pribadi kan pada intinya kan begitu. Usini wa iyakum. Usikum wa iyaya. Binafsi. Kan gitu. Ya, jadi mewasiatkan begitu. Dengan yang bekas kan? Ya, membekas. Dengan ucapan yang membekas di dalam hati. Membekas. Jadi nasihati orang, kalau tidak membekas, dianggap lalu-lalang. Coba Anda memperhatikan anak sampai nasihati. Ya, tak? Kemudian dia sambil main HP, kira-kira sampai apa kan? Kan gitu ya. Harus membekas memang. Perkara dia turut atau tidak turut, pokoknya udah apa-apa. Memang sudah begitu. Tidak. Ngapain susah-susah. Memang disuruh membekas. Rasul banyak dibenci enggak? Lah iya. Abu Jahal juga membenci Rasul, padahal pamannya sendiri diajari bagus, enggak mau. Sama, ya. Enggak ada yang model begitu. Spesial itu. Lalu kemudian di dalam surat 9 ayat 73. Tadi surat 4 ayat 63, ini surat 9 ayat 73. Munafik dan orang kafir ini harus keras, bersifat keras kita. Iya. Kontennya benar, Pak. Isinya benar. Iya. Tapi juga caranya itu loh, dia lagi benar. Oh, enggak. Itu kan cara menurut masing-masing. Yang benar bagaimana? Ya, kecuali kepada penguasa berbeda ya. Nah, itu saja. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.